Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali untuk melanjutkan materi pembahasan kita, kitab tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Materi terakhir kita adalah bab 24. Ya, bab nomor 24. Yaitu tentang sihir. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin pada pertemuan yang lalu, sihir itu ada dua, sihir secara syar'i, yang kedua sihir secara bahasa. Sihir secara syar'i apabila di situ ada kerjasama dengan jin dan setan. Maka itulah sihir secara syar'i, untuk melukai, untuk menyakiti, untuk memisah antara pasangan dan yang semisalnya. Intinya ada kerjasama dengan setan. Maka sihir ini syirik besar dan pelakunya itu murtad, keluar dari Islam. Kemudian hukumnya juga kita sebutkan dibunuh. Hukumnya itu dibunuh. Kalau pelakunya kafir, dia dibunuh karena murtad. Kalau pelakunya tidak kafir, dia juga tetap dibunuh. Dibunuh karena dia sa'il, pengganggu, perusak. Jadi mau tukang sihir ini kafir ataupun tidak, tetap hukumnya itu dibunuh. Sihir yang kedua adalah sihir secara bahasa. Sihir secara bahasa artinya ma khafiya wa latufa sababuhu. Apa-apa yang tersembunyi sebabnya. Jadi sebabnya itu tersembunyi, samar. Samar, tersembunyi, yang sulit untuk kita ketahui. Jadi apa itu sihir secara bahasa? Sihir secara bahasa adalah sesuatu yang tersembunyi sebabnya. Untuk kita ketahui itu sulit karena dia samar sekali. Nah, bab nomor 24 itu pembahasannya tentang sihir secara syar'i, kemarin kita sebutkan. Sihir secara syar'i, yaitu sihir yang dia itu syirik besar, pelakunya murtad dan dibunuh. Adapun bab nomor 25, maka membahas tentang sihir secara bahasa. Sihir secara bahasa. Di sini disebutkan di dalam dalil-dalilnya nanti disebutkan sebagai sihir. Rasul sebut dia sebagai sihir. Tapi bukan sihir secara syar'i yang pelakunya murtad keluar dari Islam. Nah, adapun tujuan dari penulis membawa bab nomor 25 ini, tujuannya adalah penulis ingin menjelaskan bahwasanya apabila ada kata sihir di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka tidak bisa kita hukumi semuanya sebagai syirik besar. Jadi kalau ada kata sihir dalam Al-Quran ataupun hadis, maka tidak bisa dihukumi semuanya sebagai syirik besar. Kenapa? Karena kadang-kadang artinya adalah sihir secara syar'i, yang itu kerjasama dengan jin dan setan. Tapi kadang-kadang juga sihir di situ maknanya adalah sesuatu yang tersembunyi sebabnya, sehingga dia bukan syirik besar. Bahkan kadang-kadang tidak termasuk syirik, dia termasuknya ke dalam dosa-dosa yang lain. Kemudian juga catatan juga adalah di sini nanti dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis itu cuma sebagian contoh saja. Sebagian contoh dari sihir-sihir. Mungkin di setiap daerah itu beda. Di setiap negara itu beda. Jadi bentuknya bisa berbeda-beda. Ini cuma sekedar gambaran contoh yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam Al-Qur'an. Kita langsung masuk pada bab yang nomor 25. Penulis memberikan judul Bayanu Syai'in. Penjelasan Syai'in, sesuatu, min anwa'is sihri, dari bentuk-bentuk sihir atau dari macam-macam sihir. Dalil yang pertama disebutkan oleh penulis, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Aufun an Hayyan, haddatsani Qatan ibnu Qabisah an Abihi, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Ja'far, Muhammad ibnu Ja'far telah mengabarkan kepada kami Auf dari Hayyan, telah mengabarkan kepadaku Qatan bin Qabisah dari bapaknya. Dari bapaknya katanya kan. Berarti itu anaknya. Ini anaknya yang meriwayatkan itu anaknya. Dia mendengar dari bapaknya. Nah, begitulah seharusnya kita di dalam keluarga. Ya minimalnya lah ada orang yang meneruskan ilmu kita. Kalau bukan orang lain, ya minimalnya anak-anak kita. Karena anaknya 10 ya kan, banyak anaknya. Anaknya sekok biar-biar salah. Yang penting minimalnya ada orang yang meneruskan ilmu kita. Berarti kan di sini an abihi, dari bapaknya. Makanya ketika kita belajar gitu kan, kita belajar pas kita masih belajar, kita nulis di situ, nulis, ada buku yang kita tulis, kita beli buku, kita tulis. Nanti ketika anak kita sudah mulai belajar juga ilmu, kita berwasiat kepada dia. Nanti kalau bapak sudah meninggal gitu kan, makanya tulisan bapak itu dipakai buat belajar. Atau kalau kamu jadi ustadz, makanya pakailah buku bapak ini untuk ngajar. Kita bisa berwasiat seperti itu, biar amalnya jadi amal jariah. Nanti ketika anaknya yang sudah jadi ustadz gitu kan, dia baca tulisan bapaknya. Ketika dia baca, dia istighfar terus, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, kita ngistighfar tulisan bapaknya jahatnya. Tulisan bapaknya jahatnya, tapi istighfar. Dan dia sadar, ternyata bapakku juga dulu orang yang semangat. Walaupun tulisannya jelek, tetap dia semangat. Walaupun kadang-kadang tulisannya tidak jelas gitu kan, di mana ujung, di mana pangka, di mana pala, mana ekor tidak jelas, tapi di situ akan membangkitkan semangat sang anak. Itu akan tertular kepada anak. Di sini ulama kita lihat an abihi, dari bapaknya. Jadi minimalnya anak kita orang yang akan meneruskan rantai ilmu kita. Kalau anak itu soleh lagi, anak itu soleh, dia akan betul-betul melaksanakan wasiat itu. Ketika dia jadi ustadz, dia pakai buku bapaknya untuk ngajar. Walaupun poinnya dikit gitu kan, tapi insya Allah ada yang terus mengalir. Amalnya akan mengalir. Itulah cara kita berbakti kepada orang tua. Jadi cara kita berbakti kepada orang tua, kita kenang. Dulu orang tua kita pernah nasihat apa? Nasihat kita bayangkan, kita kenang nasihatnya, kita amalkan. Kita ingat-ingat lagi, terus kita amalkan, kita praktekkan. Begitu cara kita berbakti kepada orang tua. Karena disitulah amalnya akan mengalir. Kadang sebagian orang berbakti kepada orang tua, dia pergi ke kuburan, dia beli semen satu sak. Kemudian dia beli keramik, lalu dia bangun kuburannya. Kenapa? Dulu orang tua ikut rumahnya jelek dan terbangun-bangun dengan rumahnya. Sekarang budak punya duit buat bangun kuburan. Dikiranya itu berbakti kepada orang tua setahun sekali lagi. Datang ke kuburan cuma setahun sekali. Berarti dia gak pernah ingat kepada orang tua. Ini kita sebagai anak yang berbakti, ingat kepada orang tua itu setiap saat. Setiap waktu kita kenang, kita bayangkan dia. Selama kita bersama dengan dia, bareng dengan dia, diberikan nasihat. Walaupun kadang kita lihat itu masalah dunia biasa saja, tapi anak yang berbakti akan terus mengingatnya. Terus dia ingat. Dulu dia mengajarkan gimana kalau nyusun barang tuh bagaimana caranya, diajarkan orang tua nyusunnya begini begini. Anak yang berbakti akan dia ingat dan dia praktekkan, dia niatkan. Ngapain we? Dia niatkan itu akan mengalir pahalanya bagi orang tua. Itulah cara kita berbakti kepada orang tua. Maka sekarang siapkan bekal kita untuk kita titipkan. Kita titipkan kepada anak-anak, semangat untuk ilmu agama. Enggak usah kita terpengaruh dengan kondisi dan keadaan. Kawan-kawan enggak pernah nyatat, enggak usah terpengaruh seperti itu. Orang yang ingin surga itu ya jalannya sendiri masing-masing lah. Kita nanti dibangkitkan ke padang mahsyar sendiri-sendiri. Masa sekarang kita nunggu kawan, kawannya malas kita ikut malas. Nanti di padang mahsyar nak mengadu. Kau gara-gara kau dulu aku ikut malas. Kan enggak mungkin kita begitu kan? Makanya sekarang kita cerdas-cerdas. Kita semuanya akan dibangkitkan sendiri, di kuburan sendiri, padang mahsyar sendiri. Maka amalan soleh kita akan masing-masing. Siapkan apa bekal kita nanti sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dia mengatakan an abihi dari bapaknya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal innal ayyafata." Sesungguhnya ayyafah. Yang pertama namanya ayyafah. Wattorqa. Yang kedua attorqa. Wattiyarata. Yang ketiga attiyarah minal jibti. Termasuk dari al-jibti. Jibt adalah sihir. Qala Aufun. Berkata Auf. Auf ini menafsirkannya. Al-ayyafatu. Ayyafah. Apa ayyafah itu? Zajru at-toiri, menerbangkan burung. Jadi burungnya diterbangkan nanti. Kalau dia ke kanan, ya dia lanjut berjalan. Kalau terbang ke kiri, berarti dia berhenti, nggak jadi dia jalan. Jadi ketika dia terbangkan, burungnya terbang ke kanan, dia jalan lanjut. Terbang ke kiri, berhenti dia. Coba diulang lagi. Terbangkan lagi kan nanti lama-lama ke kiri ya kan? Betul kira? Paham dan maksud anak. Jadi zajrut toir itu, dia terbangkan burung, terbang ke kanan, terbang ke kanan, ya udah. Dan jadi kita berangkat. Ngapain? Bukan, terbangnya ke kiri. Udah kita enggak jadi berangkat. Tapi kalau terbangnya ke kanan, dia berangkat. Dia terbangkan sekali saja. Terbangkan ke kiri. Enggak jadi dia berangkat. Harusnya kan diulang lagi kan? Diulang lagi, kere-kere, ulang lagi, kere-kere, ulang lagi ke kanan, berangkat. Harusnya kan begitu. Tapi karena sudah ada keyakinan, paham enggak? Sudah ada keyakinan khusus. Yang menjadikan mereka melakukannya ada keyakinan khusus. Tapi kita main-mainnya bisa aja. Terbangkan, oh ke kanan, ah berangkat kita. Kan memang dia awalnya nak berangkat. Terbangkanlah burung, ke kere. Terbangkan lagi, ke kere. Terbangkan lagi. 5 kali burung ke kanan, berangkat. Kan bisa seperti itu. Tapi enggak, dia terbangkan sekali saja. Itu namanya zajru at-toir. Zajru at-toir itu menerbangkan burung. Kemudian, Wattorku, attorku, attorku itu apa? Al-khattu yakhuttu fil ardi. Garis, membuat garis yang ditulis di apa di tanah. Ini kan dulu masalah jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu kegiatannya begini dia. Kegiatannya itu dengan menggaris-garis-garis, kemudian Banyak mungkin dibuat garis banyak gitu kan, habis itu dihapus-hapus, tinggal satu atau dua gitu kan, lalu ditafsirkan. Oh, masa depannya begini. Oh, nanti jodohnya begini, nak nikah tanggalnya begini. Itu contoh saja. Kemudian dengan garis-garis, ujungnya dia mau meramal ya, garis-garis itu. Wal jibtu qala al-Hasan innahu syaitan. Al-jibtu, Hasan berkata, dia adalah syaitan. Nah, kita lihat sekarang. Di sini ada disebutkan tiga hal. Ada namanya al-iyafah, yang kedua at-tarq, yang ketiga at-tiyarah. Iyafah, tarq, dan at-tiyarah. Nanti pembahasan tiyarah, tatayyur. Nanti ada pembahasan khusus tiyarah itu. Anda lupa beberapa dia tiyarah. Beberapa bi? Tiyarah. Ada tiyarah itu bab selain. Nanti tiyarah itu ada pembahasan tersendiri dia. Nah, di sini ada iyafah, ada tiyarah, ada at-tarq. Iyafah ini kan, dia itu mengundi nasib. Dia meramalkan nasib. Maksudnya gimana ya? Nasib sial atau nasib bagus gitu loh. Kayak kita kan kalau ada misal mati gerak-gerak mati kena tandanya nangis, ya kan? Betul gak? Hah? Kan kadang-kadang mati gerak-gerak ya kan? Tandanya nangis, satu adik keluarga yang meninggal, mimpi apa ya? Giginya berpatahan gitu kan? Betul gak? Kan banyak gitu, namanya tatoyur itu namanya tatoyur. Tiaroh itu namanya tatoyur. Nah, iyafah ini juga tatoyur. Cuman tatoyurnya pakai apa? Tatoyurnya pakai burung. Nah. Jadi ini namanya iyafah. Al-iyafah. Menerbangkan burung. Burung. Kalau at-tiyarah, baiklah. At-tiyarah, anggapan sial, dengan segala sesuatu. Bisa pakai burung, bisa pakai cicak, bisa pakai kemponan, PG, bisa pakai tanggal sial, misalnya tanggal 13, misalkan. Bisa pakai waktu. Intinya semua anggapan sial. Jadi ada keyakinan-keyakinan tertentu, ah ini sialnya, gara-gara ini sialnya dia. Sialnya gara-gara ini. Jadi dia menisbatkan, menyandarkan kesialan itu dengan sesuatu. Ketika terjadi sesuatu, aduh gara-gara ye. Nah, itu namanya tiaroh. Jelas ya? Tiaroh umum dia, umum. Semuanya yang dijadikan sesuatu dianggap sial. Adapun iyafah, ini anggapan sialnya khusus burung saja. Dianggapan sial juga sama enggak? Sama enggak antara iyafah dengan tatoyur? Sama. Sama-sama anggapan sial. Anggapan sial dan anggapan bagus. Pakai burung saja dia. Tapi kalau tiaroh, umum. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, tiaroh lebih umum dari iyafah. Iyafah itu salah satu bentuk tiaroh. Paham? Iyafah salah satu bentuk tiaroh. Jadi orang anggap sial salah satu bentuknya dengan burung, yaitu iyafah. Ini kan cuma sekedar contoh sedikit saja ya enggak? Makanya kita itu perlu ngadakan penelitian gitu. Kita jalan-jalan ke Palu. Kan ada ya keyakinan khusus anggapan sial enggak? Tiap-tiap daerah itu beda-beda. pergi kita ke Sukura, ke kampung Selakau, ke Seburing. Anggapan sial beda-beda. Kalau antum ada yang rajin gitu kan, antum mengadakan rihlah ilmiah gitu kan, itu bagus itu. Itu bagus, luar biasa itu. Kalau kita yang terkenal ya kan, misalnya ada cacat, betul ini cacat, nah, itu kan namanya anggapan positif ya nggak? Tapi disandarkan kepada apa? Kepada sesuatu. Yang sesuatu itu samar. Paham nggak? Sesuatu itu samar. Tapi kesamaran ini bisa mempengaruhi hati seseorang. Apa hubungan terbangnya burung dengan kesialan? Ada nggak hubungannya? Nggak ada hubungannya. Tapi bisa mempengaruhi hati. Makanya kenapa disebut sihir? Kenapa ini disebut sihir? Ini sihir secara syar'i atau secara bahasa? Ini bukan sihir secara syar'i. Kenapa? Karena kalau sihir secara syar'i, orang melakukannya murtad, langsung keluar dari Islam, kemudian dipenggal kepalanya. Capai dulu bedaan kebonan. Kau tuh sihir secara syar'i kan berarti kafir kufur besar. Paham enggak? Jadi bab 25 ini disebut sihir al-jibtu. Al-jibtu itu artinya sihir. Rasul katakan dia sihir ya enggak? Tapi apakah sihir secara syar'i? Enggak. Paham enggak? Ini sihir secara bahasa. Jadi kita tulis sini sihir secara bahasa, yaitu dia mempengaruhi hati secara tersembunyi atau halus gitu, atau halus. Jadi sebenarnya kan nggak ada hubungan. Kupu-kupu datang, tanya baik, ada orang nak datang. Tapi memberi gaji, kan, memberi sedekah, atau ada datang THR atau PKH, misalnya kan, nggak ada hubungan. Datangnya kupu-kupu dengan itu nggak ada hubungan. Ucapai dulu, nanti kau berlebih, kan nggak ada hubungan. Ada nggak hubungannya? Nggak ada hubungannya. Tapi bisa mempengaruhi hati seseorang. Makanya disebut sihir, paham nggak? Ini semua, ini kan nggak ada hubungannya sebenarnya kan, tapi bisa mempengaruhi hati seseorang. Mempengaruhinya itu dengan cara yang samar. Sesuatu yang mempengaruhi dengan cara yang samar sebabnya, itu disebut sihir secara bahasa. Dari pengertiannya apa? Ma khafiya wala tufa sababuhu. Sihir itu sesuatu yang tersembunyi, yang samar sebabnya. Ini samar sebabnya, dia bergantung kepada sesuatu yang enggak jelas. Makanya disebut sebagai sihir, tapi sihir secara bahasa. Adapun torok tadi itu garis. Bikin garis-garis entah gimana ke bentuknya, dan tahulah mungkin antum ada yang tahu. Ini garis. Ada juga yang orang melukis garis-garis gitu kan. Dapusnya jadilah muka orang. Ya beda urusan. Garis-garis habisnya dihapus, tinggal satu atau dua garis. Oh, itu artinya kau tuh, misalnya kan, nah, itu namanya torok. Kalau dulu kan di garisnya di tanah. Kalau sekarang garisnya di mana? Itu aku lihat di tanganmu, garis. Garis tangan. Di garisnya di tangan. Ini sama-sama saja. Itu sihir namanya. Sihir secara bahasa. Jelas ya? Berarti ada berapa sekarang? 3 sudah. Kita belajar pelan-pelan. Tapi kadang-kadang anak ngebut. Kadang-kadang pelan-pelan. 3 sekarang nih. Ada 3 jenis sihir. Iyafa, torok, dan at-tiyaratu. Tiyarah itu kita sebut dengan tatoyur. TBC. Kan? TBC kalau orang nyebutnya. Apa ya? Tatoyur, bid'ah, khurafat. Kalau dulu itu TBC namanya. Tatoyur, bid'ah, khurafat. Khurafat dengan tatoyur mirip-mirip saja. Cerita-cerita tidak jelas itu khurafat. Betul ke cerita yang sebadang Bujang Nadi dari Nandung? Betul ke cerita yang? Agak cerita-cerita ya. Batu Mak Buang. Karena ada batu mak buang, mak buang, mak buang, mak gitu kan. Jadilah batu mak buang. Legenda-legenda biasanya kan legenda-legenda yang berobat. Batu Betangkup, ya kan? Ada ke batu Betangkup? Masuk kena makan batu, ya. Banyak sekarang nih, makanya kalau antu ada yang rajin gitu kan. Makanya rajinnya kita itu yang ilmiah. Kalau bisa rajinnya gitu yang ilmiah, kumpulkan adik kawan dari KAWI tugas MUI, kumpulkan huropat-huropat di Sinunape, kumpulkan, catat. Itu rajin yang ilmiah. Itu rajin beda bat, enggak jelas. Kan perlu kita untuk mengumpulkan huropat-huropat, totoyur-totoyur di daerah kita, itu bagian dari dakwah enggak? Itu bagian dari dakwah, dan yang melakukannya siapa? Para pemuda yang masih semangat. Nah, semangat kita itu harus diarahkan kepada yang benar. Ini jalan-jalan sekedar jalan-jalan, enggak ada tujuan. Harusnya jalan-jalan kita ada tujuan. Kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua dari sahabat Ibnu Abbas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, maniktabasa. Iktabasa itu belajar. Belajar. Syu'batan minan nujum. Salah satu cabang dari ilmu nujum. Ilmu nujum artinya ilmu perbintangan. Ilmu nujum artinya ilmu perbintangan. Nah, bab perbintangan itu nanti ada bab khusus. Bab berapa nih? 29 ke 28? Perbintangan. Nah, 28. Nanti ada bab khusus tentang bab perbintangan, bab nomor 28. Tiaroh tadi? 27. Jelas ya, makanya kita enggak usah panjang lebar. Karena ini babnya bab apa? Bab sihir. Nanti bab perbintangan, bab tiaroh ada sendiri nanti dia. Ah, di sialah mun bisian tumi, kumpulkan yang disebut tiaroh-tiaroh daerah kita itu. Kan di situ Selakau, Subangkau, kumpulkan kalau bisa. Nanti ditulis di situ banyak-banyak maksud tiaroh. Itu rihlah ilmiah namanya. Insya Allah bagian dari dakwah. Itu tugas kita semua, itu tugas kita untuk menjelaskan kepada masyarakat. Karena banyak sekali tatoyur-tatoyur yang tersebar di daerah kita itu banyak sekali. Tidak terhitung jumlahnya. Mungkin setiap saat malah bertambah terus. Anak dulu masuk, mana anak gidikan batang ya kan? Wih, dan boleh nganukkan batang ya. Nah, berarti ini gitu kan. Batang kan mulai didakuk dari belakang, mundari depan. Sudah naik di meja ya katanya. Tapi deh utang dan lunas-lunas, ya apa hubungannya sebenarnya? Naik meja dan utang dan lunas-lunas. Ada enggak hubungannya? Iya, tugas kita sebenarnya. Itu tugas kita semua itu. Makanya anak bisa, kalau bisa antum bantu kita saling kerjasama. Kumpulkan tiaroh-tiaroh yang ada di daerah kita. Masing-masing catat. Catat semuanya. Antum punya kawan di ujung kulon, ujung mana gitu kan, kumpulkan itu semua. Intinya tiaroh itu apa? Anggapan sial yang disandarkan kepada sesuatu. Nah, itu intinya tiaroh. Padahal enggak ada hubungan secara ilmiah, sebab akibatnya itu enggak ada. Itu namanya tiaroh. Siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, faqadiktabasa syu'batan minas sihri, maka dia telah mempelajari satu cabang dari sihir. Perhatikan Rasul katakan apa di sini? Sihir. Belajar ilmu nujum berarti belajar tentang sihir. Zada mazada. Semakin dia nambah, semakin besarlah dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, ilmu nujum itu sihir bukan? Ilmu nujum itu sihir bukan? Enggak. Ilmu nujum itu bagian dari ilmu perdukunan. Artinya sihir secara syar'i kemarin apa? Sesuatu yang mereka lakukan kerjasama dengan setan. Itu sihir secara syar'i. Ilmu nujum ini meramal. Paham enggak? Meramal dengan bintang-bintang yang ada atau dengan alam semesta yang ada. Nah, meramal seperti ini perbuatannya dukun. Berarti ilmu nujum itu ilmu sihir atau ilmu dukun? Dukun. Ilmu nujum itu ilmu dukun. Nah, kenapa di sini disebut sihir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya adalah sihir secara bahasa, yaitu bergantung kepada sesuatu yang samar sebabnya. Sesuatu yang samar sebabnya, enggak ada hubungan sebenarnya bintang dengan perbuatan manusia. Sama dengan zodiak. Seo, Seo betul ya? Kalau Cina apa namanya? Seo ya? Hah? Seo. Ah pokok ngapa ke Seo ke zodiak Libra, Virgo, Leo. Antum kalau baca itu, kalau buka aplikasi itu sama juga hukumnya mendatangi dukun. Nanti akan ada bab setelahnya nih. Bab setelahnya bab nomor 20, 26 itu perdukunan. Itu sama nanti ada hadisnya man ataka hinan aw arafan lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal enggak diterima salatnya 40 hari, 40 malam. Buka aplikasi itu sengaja gitu kan? Itu sama juga hukumnya mendatangi dukun. Bahaya enggak sekarang? Antum kalau antum ada kuota antum coba tulis di Play Store. Pelet gitu, tulislah pelet. Macam-macam aplikasi pelet tuh. Cobalah, enggak bisa ya. Ana udah pernah anu soalnya meneliti. Ana cek di Play Store, Allahu Akbar. Sihir, oh sihir jarak jauh, sihir ini, sihir itu, oh macam-macam. Berarti negara kita itu di mana gitu ya? Tersebar luar biasa masalah sihir, perdukunan, khurafat, tatayur dan yang semisal ya. Berarti di sini disebut sihir oleh Rasul, sihir secara bahasa, bukan secara syar'i. Di sini disebut sihir karena dia bergantung kepada sesuatu yang samar. Itulah namanya sihir. Berarti sudah yang keempat ini. Pertama, iyafah. Yang kedua, tatayur, tiaroh. Yang ketiga, torok. Yang keempat, ilmu nujum. Nah, ini yang keempat. Jenis sihir secara bahasa yang keempat ilmu nujum. Nanti adapun bentuk belajar ilmu nujum, ilmu perbintangan ada dua bentuknya nanti. Ada ilmu taksir, ada ilmu taisir. Orang belajar ilmu falak. Apa jadwal sholat sepanjang masa? Itu pakai ilmu apa? Jadwal sholat sepanjang masa pakai ilmu apa? Kan pakai ilmu bintang. Gimana? Itu sihir gak? Dukun? Bukan. Itu namanya ilmu taisir. Ilmu yang dipakai untuk mengetahui tanggal, mengetahui arah. Kan ada namanya bintang selatan, ya gak? Ada bintang selatan, ya kan? Dengan melihat bintang sudah tahu mana arah selatan. Gak perlu lagi melihat kompas. Nah, dulu dipakai bintang itu untuk melihat arah. Wabin najmi hum yahtadun. Dalam surat An-Nahl ayat 16. Wabin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Jadi kapal-kapal dulu kan gak punya kompas. Lihat bintang dia, oh itu arah selatan, bintangnya begini. Anda pernah lihat videonya. Lupa, bintang selatan itu bukan satu bintang selatan, bukan. Bintangnya gabung gitu. Anda lupa bentuknya. Jadi bintang selatan memang aneh. Bentuknya itu aneh sendiri dari bintang-bintang yang lain. Jadi bentuknya loh kayak nyambung-nyambung gitu. Nah, jadilah dia bintang selatan. Jelas ya? Jadi orang dulu tuh gak pakai kompas mau melihat arah. Melihatnya pakai apa? Pakai bintang. Itu namanya ilmu nujum juga. Tapi itu bukan perdukunan. Yang perdukunan itu, oh bintang ini berarti nanti menentukan kejadian di alam semesta begini. Oh bintangnya Virgo. Oh nanti, jodohmu, ano. Nah, misalnya, itulah namanya ilmu perdukunan. Dia mengaitkan antara perbintangan alam semesta dengan kejadian yang ada di dunia ini kepada seseorang, kepada alam semesta. Adapun belajar perbintangan ilmu falak tadi untuk mengetahui jadwal sholat, untuk mengetahui arah itu nanti tidak masalah. Nanti pembahasannya ada dalam bab khusus yaitu bab perbintangan. Intinya dalil yang kedua menyebutkan bentuk yang keempat sihir secara bahasa. Apa? Ilmu nujum. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga. Man 'aqada 'uqdatan. Barang siapa yang mengikat buhul-buhul. Buhul-buhul tahu ya? Bukuk-bukuk bahasa kita ya, ialah buhul. Betul ke? Buhul ialah bukuk. Buhul diikat-ikat-ikat. Putar-putar-putar diikat. Ya putar-putar-putar lagi diikat. Nama disebut bukuk-bukuk, buhul-buhul namanya tuh. Orang kalau menyihir kan itu yang dilakukannya. Dibuat buhul-buhul-buhul, dibacain mantra. Dibuat lagi, dibacain mantra. Dibuat lagi, dibacain mantra. Kemudian disimpan di mana, dimasukkan ke dalam tanah. Atau dimasukkan dalam ikan buntuk, dibuang di laut. Nah, itu susah lagi mau nyarinya tuh. Itu namanya buhul-buhul sihir. Barang siapa yang mau ngikat buhul-buhul, summa nafasa fiha, kemudian dia tiup. Kemudian dia tiup buhul-buhul tersebut, faqad sahar, maka telah berbuat sihir. Wa man sahara faqad asyrak. Barang siapa yang berbuat sihir, maka telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka diserahkan dia nanti kepadanya. Ini dalil yang ketiga riwayat An-Nasa'i. Nah, dalil yang ketiga ini diperselisihkan ulama sanadnya. Jadi hadis itu ada dua sisi yang dilihat oleh ulama kita masalah hadis itu. Masalah hadis yang dilihat itu dua sisi. Ini hadis. Yang dilihat ulama itu ada dua, satu sanad. Yang kedua matan. Matan dalam kurung teks. Sanad itu kumpulan orang-orang. Misalnya yang gampang aja lah. Al-Ihsan kajiannya libur besok, misalnya kan? Al-Ihsan kajiannya libur besok. Itu teksnya Al-Ihsan kajiannya libur besok. Nah, siapa yang membawa berita ini? Kan ada orang-orangnya kan? Nah, orang-orang yang membawa berita itulah namanya sanad. Nah, hadis itu, hadis yang nomor tiga itu, secara sanad, ulama khilaf. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Ini secara sanad, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Dhaif itu lemah, kalau lemah kan nggak boleh kita pakai. Kecuali dalam masalah targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman, itu sebagian membolehkan. Adapun dalam masalah akidah, hadis dhaif nggak boleh dipakai. Itu secara sanad. Adapun secara teks dia sahih. Secara teks dia sahih, benar maknanya. Maknanya benar. Itu yang hadis nomor 3 itu. Jadi kalau dilihat secara teks, maka maknanya itu benar. Adapun sanadnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Nah, penulis itu menyebutkan dalil yang ketiga ini dan disebut sebagai sihir. Nah, dalil yang ketiga ini, sihir di sini adalah sihir secara syar'i. Bukan sihir secara bahasa. Apa sihir secara syar'i? Kerjasama dengan jin dan setan. Nah, sihir secara syar'i disebutkan di sini, dalil yang nomor tiga. Jadi jangan campur baur ya. Dalil nomor satu dan nomor dua itu sihir secara bahasa. Dalil yang nomor tiga, sihir secara syar'i. Di situ kerjasama dengan jin dan setan. Jadi orang yang meniup buhul-buhul, ini kan sama dengan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup ke buhul-buhul. Sesuai dengan dalil kan? Karena sesuai dengan dalil, makanya disebut maknanya itu sahih. Betul enggak? Maknanya sahih. Adapun matanya dhaif. Boleh enggak kita sandarkan kepada Rasul? Enggak boleh. Kan maknanya benar, tapi sanadnya dhaif, enggak boleh kita sandarkan kepada Rasul. Hadis itu disebut sahih kalau secara sanad sahih, secara matan juga sahih. Boleh kita sandarkan Rasul bersabda gitu. Tapi kalau masih seperti ini biasanya dikatakan kila, dikatakan. Itu namanya sighah tamrid untuk menentukan hadisnya ada masalah. Kila dikatakan. Bukan Rasul berkata, berkata dengan dikatakan. Adalah berkata dikatakan. Nah, di sini sebutkan bahwasanya orang yang bermain sihir itu adalah meniup buhul-buhul, itu adalah sihir, dan orang yang melakukan sihir di sini faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Nah, hadis yang ketiga inilah sihir secara syar'i. Kemudian perlu kita tambahkan juga yang berkaitan dengan sihir ini, indigo, apa indigo itu artinya? Indigo, indra keenam ya. Betul lagi. Ada yang mengaku memiliki indra keenam, bisa melihat makhluk gaib, atau ada dukun-dukun yang bersorban, dia mengatakan ini adalah karomah dan yang semisalnya. Nah, yang perlu kita tambahkan di sini, kita harus memahami beda antara sihir dengan karomah. Sihir dan karomah itu mirip, sama. Dari sisi itu di luar kebiasaan manusia. Sihir dan karomah itu dari sisi di luar kebiasaan manusia dia sama, ya enggak? Manusia biasa enggak bisa melakukannya. Ya bisa dipotong tangannya harus nyambung lagi. Manusia biasa bisa enggak? Enggak bisa. Karomah juga begitu. Pernah saat bin Abi Waqqas kita ke perang, kalau salah ana lupa, di Mesir, ketika ingin menaklukkan Mesir. Perahu-perahu atau kapal-kapal semuanya dibakar. Enggak ada lagi mau nyebrang, enggak bisa. Habis itu saat pun sholat, berdoa kepada Allah lalu berjalan di atas air. Saat bin Abi Waqqas itu sahabat berjalan di atas air, manusia normal bisa enggak? Enggak bisa. Bisa enggak tukang sihir berjalan di atas air? Bisa juga. Sama enggak? Sama. Sihir dengan karomah itu sama, tapi kita harus paham perbedaannya itu apa. Nah, makanya poin yang ingin kita sebutkan di sini adalah perbedaan antara sihir dengan karomah. Perbedaan sihir dengan karomah. Pertama, sihir itu bisa dipelajari. Sihir bisa dipelajari. Anda tulis saja dulu, bisa pelajari dulu khusus buat orang sombong. Bisa datang ke mana saja, kamu lagi. Itu saja. Sihir dan karomah. Satu, sihir bisa dipelajari, sedang karomah tidak. Yang kedua, sihir ada ritual khusus, sedang karomah tidak. Sihir menjadikan kufur dan sombong, sedang karomah menjadikan semakin bertakwa. Oh ya, sihir itu bisa didatangkan kapanpun, bisa didatangkan dan diulang kapanpun, sedang karomah adalah kehendak Allah. Kelima, lihat dan buktikan dengan amalnya untuk membedakan apakah itu sihir atau karomah. Nah, ini sebagian perbedaan antara sihir dengan karomah. Jadi pertama, sihir itu bisa dipelajari. Ada pondok-pondok sihir. Ya sudah, jauh-jauh lah yang sudah ikut silat. Yang sudah ikut silat sampai sabuk pink. Sabuk pink ya. Sabuk apa paling tinggi? Hitam ke merah? Ah. Kan biasanya ada ritual khusus untuk ngisi, ya kan? Ngisi ajian. Ajian pamungkas. Kan bisa dipelajari enggak? bisa dipelajari. Sihir itu bisa dipelajari. Adapun karomah, gimana mau pelajarinya? Enggak ada sekolah karomah. Makanya ketika dia mengatakan ini adalah karomah, tapi dia bisa belajar, itu pasti sihir. Jelas, itu perbedaan pertama. Sihir bisa dipelajari, karomah enggak bisa dipelajari. Nah, kemudian yang kedua tadi, sihir itu punya ritual khusus. Dia ada ritual-ritual khusus dia. Misalnya bertapa di bawah jemuran, misalnya kan. Bertapa di bawah jemuran. Ngapa? Nunggu anu kan, nunggu titisan naik baju yang jatuh. Bertapa puasa, misalnya kan. Kalau kita apa yang ada di daerah kita? Semedi di kuburan. Ada ritual-ritual khusus dia. Atau misalnya baca Quran. Baca Al-Ikhlas 1000 kali. Satu napas, saya kan. Jadi jumlah-jumlah bilangan dengan tata cara membacanya, Al-Ikhlasnya betul. Tapi bilangan-bilangan tata caranya kan dibikin-bikin sendiri. Itu kan bid'ah. Datanglah setan, masuk dia di situ. Atau zikir-zikir, zikir-zikir tertentu. Baca Asmaul Husna, Ar-Rahman, Al-Qawi. Al-Qawi kan Allah Maha Kuat. Baca Al-Qawi 1000 kali. 1000 kali Al-Qawi, Al-Qawi, Al-Qawi, Al-Qawi, Al-Qawi. Ha. Jadi kuat ujung-ujungnya. Itu kan enggak ada tuntunan dari syariat. Pantas setan masuk nanti dari situ. Itu apalannya amalan yang bid'ah. Jadi ada ritual-ritual khusus untuk sihir itu. Adapun karomah tidak ada ritual-ritual khusus. Yang ketiga, orang yang melakukan sihir itu malah semakin membangkang, semakin kufur. Adapun karomah, biasanya karomah itu untuk menjadikan dia semakin kuat imannya. Itu salah satu tujuan karomah. Makanya ulama kita menyebutkan karomah di kalangan tabi'in lebih banyak daripada karomah di kalangan sahabat. Sahabat yang dapat karomah sedikit, tapi kalau tabi'in banyak. Karena keimanan sahabat sudah tinggi. Jadi karomah biasanya tujuannya apa? Untuk memperkuat iman seseorang. Adapun sihir malah semakin membangkang kepada Allah. Yang keempat, sihir itu bisa diulang-ulang, bisa didatangkan kapanpun kita mau. Misalnya dia kebal, macam singsang itu. Iya enggak? Singsang bisa enggak dia buat kebal dirinya kapanpun dia mau? Bisa kan? Bisa diulang-ulang. Itu namanya sihir. Adapun karomah enggak bisa. Karomah itu ketentuan Allah, Allah yang berikan. Dia enggak bisa diulang semau-mau kita. Kalau sihir bisa diulang. Makanya orang kalau bisa kebal, nanti diulang lagi, kebal lagi. Itu jelas-jelas sihir. Bukan karomah. Yang ada pondok-pondok pesantren yang mengajarkan ilmu kanuragan, ilmu kebal, ilmu ini bisa diulang, itu sihir. Karena karomah tidak bisa diulang. Yang terakhir, untuk melihatnya dengan amalan seseorang. Lihat amalnya sesuai sunnah enggak? Kalau enggak sesuai sunnah, pasti itu sihir. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, apabila engkau melihat tatir terbang di awan, yamsi alal ma, bisa berjalan di atas air, maka jangan serta-merta langsung kamu tolak atau kamu terima, kata Imam Syafi'i. Kecuali kamu lihat amalannya sesuai sunnah atau enggak. Jadi untuk melihatnya, dilihat dia sesuai sunnah enggak? Sunnah-sunnah Nabi diamalkan enggak? Kalau betul-betul dia sesuai sunnah, multazim, berpegang teguh dengan sunnah, itu karomah. Tapi kalau kita lihat, sholat-sholatnya enggak pernah berjamaah, amalan-amalan sunnah hilang, enggak jelas kemana, itu pasti sihir. Itu perbedaan sihir dengan karomah. Kemudian dalil yang keempat. Ala unabbi'ukum mal adhu. Maukah aku kabarkan kepada kalian apa itu adhu? Adhu. Adhu itu dusta artinya. Apa itu dusta? Rasul menjawab, hiyan namimatul qalatu bainan nas. Dia adalah namimah yang mencerai-beraikan, yang memisahkan, yang membuat permusuhan di kalangan manusia. Dia adalah namimah. Al-adhu disebutkan al-adhu. Penulis menyebutkan di sini dalil yang keempat, namimah dimasukkan ke dalam bab sihir. Namimah sihir bukan? Namimah bukan sihir secara syariat. Karena orang namimah kerjasama dengan jin kan enggak. Namimah ini dosa besar. Jelas namimah dosa besar. Kenapa namimah dimasukkan ke dalam sihir? Kenapa namimah dimasukkan ke dalam sihir? Sebabnya dua. Satu, dia bisa merubah hati seseorang. Bisa enggak? Yang tadinya teman baik, kemudian datanglah orang yang namimah itu, permusuhan artinya. Kemudian yang tadinya dia itu pasangan suami istri yang akur, yang akrab, kemudian dibikin namimah, bercerai-berai ujungnya. Itu sama, sihir juga bisa begitu. Sihir itu bisa merusak hati, bisa mempengaruhi hati, dan bisa mencerai-beraikan, merusak hubungan manusia. Namimah juga begitu, sama enggak? Sama dari sisi efeknya. Efek sihir dan efek namimah itu sama. Tapi namimah bukan sihir secara syar'i. Jangan kita bilang namimah berarti syirik besar, enggak. Namimah di sini sihir secara bahasa, yaitu sesuatu yang sebabnya tersembunyi bisa mempengaruhi sesuatu. Makanya dalam sebuah ucapan disebutkan yufsidun namam fi sa'atin ma la yufsidus sahiru fi sanatin. Orang yang berbuat namimah bisa membuat sebuah kerusakan dalam satu jam yang tidak bisa dilakukan oleh sihir selama setahun. Orang yang melakukan sihir secara selama setahun bisa kalah sama namimah dalam waktu satu jam saja. Satu jam orang yang namimah itu bisa mencerai-beraikan perang antara negara. Ya enggak? Perang antara Rasul dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang kafir, namimahnya siapa? Orang-orang munafik, sehingga perang dengan Yahudi. Jadi bisa terjadi perang saat itu juga, ya enggak? Bisa. Adapun sihir bertahap. Sihir itu bertahap. Pengaruh sihir itu bertahap, enggak bisa langsung. Nanti dikasih lagi. Selama setahun biasanya baru terjadi, atau selama sebulan sihir baru berpengaruh. Adapun namimah bisa langsung berpengaruh. Makanya kata Rasul, Rasul pernah lewat di sebuah kuburan. Kemudian Rasul mengatakan apa? Dua orang dalam kuburan ini la yu'adzabani, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ahduhuma kana la yastatiru minal bauli. Yang pertama kencingnya enggak dicebok, atau kencingnya enggak mau sembunyi-sembunyi, terang-terangan kencingnya. Wa ammal akhar yamshi bin namimati. Yang kedua yamshi, berjalan untuk namimah, mengadu domba. Mengadu domba ini sebab diazab di dalam kubur. Jadi namimah ini dosa besar, dan orang yang melakukan namimah dihukumi fasik. Orang yang melakukan namimah itu dihukumi fasik. Makanya ini maksud penulis membawakan ini adalah untuk nasihat kepada kita, hati-hati tentang namimah tersebut. Jadi orang yang kerjanya mengadu domba itulah namanya namam. Pengadu domba itu namanya namam, itu dosa besar, dan pelakunya itu dianggap fasik. Makanya hati-hati kita dari dosa mengadu domba ini. Pertemanan itu bisa rusak karena adu domba. Adu domba itu bisa merusak pertemanan. Sampaikanlah biasanya berita dari orang lain, disampaikan kepada orang lain. Jadi kesimpulannya hadis nomor 4 tentang namimah, kenapa dimasukkan ke dalam sihir? Alasannya karena namimah itu bisa mempengaruhi hati sebagaimana sihir mempengaruhi hati, bisa merusak hubungan sebagaimana sihir bisa merusak hubungan. Dan masih tersisa satu dalil saja, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan adalah sihir, kata Rasul. Dalil yang kelima, sesungguhnya di antara penjelasan adalah sihir. Apa? Karena dengan penjelasan biasanya orang berubah. Orang bisa berubah dengan penjelasan. Dia bertaubat kepada Allah, itu termasuk bentuk sihir. Makanya penjelasan disebut sihir di sini oleh Rasul, bukan berarti sihir di sini maknanya negatif ataupun positif, enggak bisa. Tergantung kondisinya. Ucapan yang menyihir dipakai untuk apa? Dia ngomongnya bagus, ujung-ujungnya untuk dipilih, setelah dipilih dia mula, misalnya kan, itu sihir yang tercela, ucapan yang menyihir tapi tercela. Tapi terkadang dia berdakwah, khutbah, betul-betul menyihir, orang bertaubat mendengar ucapannya, ini ucapan yang menyihir, tapi sihir yang terpuji. Nah begitu juga terakhir, hipnotis misalnya, hipnotis pakai ucapan ada nggak? Ada nggak? Makanya hipnotis itu hukumnya dua. Hipnotis hukumnya dua. Satu, kalau ada ilmu khusus dengan tok, ini kena ilmu khusus langsung dia terdiam. Kan pakai ilmu itu kan? Nah, kalau dia pakai ilmu khusus, ilmu apa namanya? Ilmu mandam, kayak ilmu apa kayak namanya, pokoknya ilmu lah. Dengan ilmu dilihat sekali langsung diam. Nah, itu sihir. Kalau pakai ilmu itu sihir. Tapi kalau pakai ucapan ngomong, nah itu bukan sihir secara syar'i. Tapi sihir secara bahasa, termasuk psikoterapeut apa? Psikologi apanya? Psikiater. hipnoterapi misalnya kan, nah, tergantung hipnoterapi itu pakai ilmu-ilmu khusus atau pakai ucapan. Kalau pakai ucapan masuk hadis ini dia, tujuannya baik atau jelek. Tapi kalau pakai ilmu khusus, maka hipnotis itu masuk dalam bab sihir secara syar'i. Jelas ya? Hipnotis jangan dihukumi secara mutlak. Dibagi dua, kalau pakai ilmu khusus, sihir secara syar'i syirik besar. Tapi kalau secara ucapan, maka masuk bab ini. Tergantung penggunaannya, ucapannya untuk baik atau yang tercela. Selesai kita bab nomor 25, alhamdulillah. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kepada tuan majelis. Subhanakallah bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.